Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore kali ini, karena beliau ustazuna Abu Ismail Muhammad Rijal hafizahullahu ta'ala sedang uzur, maka insyaallah pada kesempatan yang mulia ini akan kita lanjutkan sedikit dari pembahasan kitab Adabul Masyi ila Salat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Terakhir sampai pada ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, ثُمَّ يَقْبِضُ كُعَهُ الْأَيْسَرَ بِكَفِّهِ الْأَيْمَانِ وَيَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ. Benar ya, sampai itu ya mas? Sampai itu? يَقْبِضُ كُعَهُ الْأَيْسَرَ. Naam. Terakhir ustaduna Muhammad Rijal hafizahullahu ta'ala masuk kepada pembahasan, kemudian seseorang yang sholat hendaknya dia menggenggam ku'ahu, na'am barakallahu fikum, tangannya, yaitu bagian pergelangan, al-aisar, sebelah kiri, bikaffihi al-aiman, dengan telapak tangan kanannya. Wa yaja'aluhuma, dan menjanjikan keduanya, yaitu tangan yang bersedekap, tahta surratihi, di bawah surah, yaitu pusarnya. Naam. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kaifiyah, tata cara bagaimana bersedekap di dalam sholat. Naam. Dan bersedekap di dalam sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat ketika berdiri, barakallahu fikum, ini merupakan perkara yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan di dalam beberapa hadis. Naam, di antaranya adalah hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana riwayat al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, kana an-nas yu'marun, manusia yaitu para sahabat, yu'marun, mereka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyadhu ar-rajul yadahu al-yumna, untuk seseorang meletakkan tangan kanannya, ala dhira'ihil yusra fis shalah, untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta atau lengannya yang kiri di dalam salat. Dan barakallahu fikum. Dan tata cara bagaimana meletakkan ini, naam, ada dua cara sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-wad', yaitu meletakkan. Kemarin sudah dijelaskan oleh beliau Ustaz Muhammad Rijal hafizahullahu ta'ala, yaitu meletakkan. Naam. Dan meletakkan ini ada tiga tempat. Naam. Al-wad' barakallahu fikum, yang pertama adalah sebagaimana hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala, yaitu meletakkan antara al-kaf waruzuk wasa'id, ini di tengah sini. Jadi telapak tangan kanan itu diletakkan di antara kaf, telapak, ya ini punggung telapak tangan, dan juga ar-ruzuk, pergelangan, serta as-sa'id, yaitu hasta, lengan. Jadi seperti ini. Ini wad' yang pertama. Dan yang kedua adalah al-wad' pada as-sa'id, diletakkan kepada lengan saja. Nah, ini wad' barakallahu fikum yang kita dapati dalam hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala'an. Bisa di sini dia dapat telapak, dapat ruzuk, pergelangan, juga sa'id, dapat hastanya, lengannya. Dan pada hadis yang lainnya sallallahu alaihi wasallam itu meletakkannya pada hastanya saja. Ini wad' yang kedua. Adapun wadu' meletakkan yang ketiga, barakallahu fikum, dan ini kita dapati dari sifat salat yang dijelaskan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, yaitu wadu' pada kafnya saja. Pada telapak tangannya saja. Jadi yang ketiga wadu' meletakkan itu seperti ini. Satu, dua, tiga. Naam. Dan yang digunakan beliau rahimahullah taala Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i barakallahu fikum, meletakkan telapak kanan di atas telapak tangan kiri, itu hadisnya sama dengan hadisnya yang Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala an meletakkan di antara telapak pergelangan ruzuk dan juga hasta sa'idi. Naam. Dan beliau rahimahullahu taala Syekh Muqbil bukanlah yang pertama di dalam memahami hadis tersebut, bahwasanya di antara bentuk bersedekah adalah meletakkan tangan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Ya, ini juga disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, bahwasanya jumhur para ulama, ini jumhur yaitu mayoritas kebanyakan dari kalangan ulama barakallahu fikum, memahami hadisnya Wa'il bin Hujr yang Rasulullah SAW meletakkan sedekapnya tangan kanannya di atas tangan kirinya fil kaf ruzuk dan sa'id, itu barakallahu fikum juga dipahami oleh jumhur ulama, mayoritas ulama itu meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri seperti ini. Ini kaifiyah yang pertama, yaitu al-wada', meletakkan ada satu di atas telapak saja, dua meliputi telapak pergelangan dan hasta, dan yang ketiga al-wada' barakallahu fikum adalah pada sa'id, yaitu pada hasta. Ini masih al-wada'. Adapun al-qabdu, ya, dalam hadis-hadis yang ada diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu shimal. Secara umum Rasulullah sallallahu menggenggam na'am tangan kirinya, tidak dijelaskan di sebelah mana. Maka bisa dipahami barakallahu fikum ma'asyaral muslimin rahimani wa rahmatakumullah. Al-qabd itu ada pada dua tempat. Yang pertama di pergelangan, yang itu juga akan mencakup kepada telapak dan juga as-sa'id, dan juga al-qabd pada hasta atau as-sa'id atau zira. Ini qabd. Jadi yang wadu' meletakkan ada tiga, satu, dua, tiga. Adapun qabd ada dua, qabd di pergelangan, menggenggam di pergelangan atau menggenggam di as-sa'id atau az-zira, yaitu pada hasta. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk bukan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-wada' atau al-qabd, meletakkan atau menggenggam itu di mirfaq, di mana? Di siku. Ini tidak datang dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara bersedekap yang seperti ini. Di siku, barakallahu fikum, itu tidak ada sunnahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini pembahasan kaifiyah di mana kita meletakkannya atau bagaimana tata cara bersedekap. Yang pertama adalah meletakkan di tiga tempat, telapak, pergelangan, lalu di sa'id, di hasta, dan juga al-qabd, yaitu menggenggam, ada di pergelangan dan juga di hasta atau di lengan. Berarti ada berapa? Ada lima, ya. Meletakkan ada tiga, menggenggam ada dua. Ini barakallahu fikum terkait bagaimana tata cara bersedekah. Setelah itu sebagaimana juga sudah dijelaskan oleh Ustadzuna Muhammad Rijal hafizahullahu taala, yaitu terkait wa yaj'aluhuma tahta surratih. Di mana kita meletakkan sedekah? Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala berpendapat bahwasannya yang namanya sedekap itu diletakkan di mana? Di bawah pusar. Nah, dan terkait hadis di bawah pusar ini barakallahu fikum, hadisnya datang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abu Dawud dari Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau dalam hadis tersebut mengatakan minas sunnati, termasuk di antara sunnah, yaitu meletakkan sedekap tahta surrah, di bawah pusar. Nah, namun barakallahu fikum, hadis terkait meletakkan sedekap di bawah pusar, nah, di bawah pusar, padanya terdapat seorang perawi bernama Abdurrahman Ibnu Ishaq Al-Kufi rahimahullah. Abdurrahman ibn Ishaq Al-Kufi ini seorang yang dhaif, lemah dalam periwayatan hadis bil ittifaq, dan kelemahannya, kedhaifan Abdurrahman ibn Ishaq Al-Kufi ini disepakati akan kedhaifannya, sehingga barakallahu fikum hadis tersebut merupakan hadis yang dhaif. Jadi meletakkan sedekap di bawah pusar itu dalilnya dhaif. Naam. Dan bahkan barakallahu fikum hadis yang justru bisa dibilang lebih sahih tapi masih dhaif juga, dari Ali radhiyallahu taala an, itu bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu meletakkannya di atas pusar. Naam. Atau sebelumnya perselisihan para ulama terkait meletakkan sedekap itu ada tiga. Yang pertama bawah pusar, yang kedua di atas pusar, yang ketiga adalah di dada. Nah, yang di bawah pusar hadisnya tadi, riwayat Ali, perkataan Ali, minas sunnah di antara sunnah adalah ayyadu ar-rajul yadahul yumna ala yadihil yusra tahta surah. Seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya sedekap di bawah pusar. Tetapi hadisnya apa? Dhaif. Ada perawi bernama Abdurrahman ibn Ishaq Al-Kufi, itu dhaif bil ittifaq, disepakati kelemahannya. Yang kedua barakallahu fikum, masih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau beliau sendiri, naam, itu salatnya meletakkan sedekapnya di atas surah, di atas pusar. Dan hadisnya barakallahu fikum itu diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Dan ketika itu barakallahu fikum, naam, Ali bin Abi Thalib ketika turun sebuah ayat, seingat kita, beliau sholat meletakkan sedekapnya itu di atas apa, pusarnya. Inna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu qala fi hadhil ayah, yaitu ketika turun ayat fasholli li rabbika wanhar, atau menjelaskan ayat fasholli, salatlah engkau li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, ya, beliau wada'a yadahul yumna ala wasati yadihi lusra thumma wada'ahuma ala sadrihi. Dalam riwayat lain beliau meletakkannya di atas pusarnya. Tetapi pada hadis tersebut, riwayat tersebut, perbuatan Ali itu barakallahu fikum, ada seorang perawi bernama Abu Thalut. Perawi namanya siapa? Abu Thalut. Dan beliau barakallahu fikum ini perawi yang yuktabu hadithuhu, ditulis hadisnya untuk barakallahu fikum, untuk syawahid, untuk penguat-penguat saja. Nah, jadi hadis yang menyebutkan di bawah pusar itu lemah, demikian pula di atas pusar itu juga lemah. Sekarang tinggal yang terakhir, yaitu pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya sedekap itu di mana? Di dada. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Sifatul Shalat, ya, hadis yang menunjukkan bahwasanya sedekap itu di dada itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah barakallahu fikum, dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini adalah wahwa ashahhu syai fil bab. Hadis yang menunjukkan sedekap itu di dada barakallahu fikum, yang paling sahihnya adalah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, dan di situ dalam hadis tersebut barakallahu fikum terdapat perawi bernama Mu'ammal Ibnu Ismail. Itu adalah perawi yang shaduq, sayyi'ul hifdz. Perawi yang shaduq diterima, tetapi sayyi'ul hifdz, hafalannya jelek barakallahu fikum. Dan itu yang paling sahihnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala ketika menyebutkan hadis ini, naam, beliau juga mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang lemah pula barakallahu fikum. Naam, yaitu hadisnya Wa'il bin Ujur. Bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, wa yadhuhuma atau wada'ahuma 'alal sadr, dan meletakkannya di atas dada. Naam, di situ ada perawi namanya Mu'ammal ibn Ismail, barakallahu fikum, itu adalah perawi yang dhaif juga, sayyul hifdz, Mu'ammal ibn Ismail. Kenapa dhaif? Karena dhaifnya itu hadis tersebut diriwayatkan dari Sufyan ibn Thauri, Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Dari Sufyan ibn Thauri, barakallahu fikum, itu yang meriwayatkan banyak, ada 15 perawi. Di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i, Qutaibah ibn Sa'id, naam, Al-Humaidi, naam, banyak, Abdul Razzaq ibn Hammam. Itu semuanya perawi-perawi yang thiqah. Ada 15. Semuanya barakallahu fikum meriwayatkan dari Asim, seingat kita, Asim dari Quleib terus, barakallahu fikum. Itu hanya menyebutkan sampai seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, tok. Tidak ada tambahan di atas dada. Lah ini datang Mu'ammal ibnu Ismail rahimahullah barakallahu fikum, dia menambahkan wa wada'ahuma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan keduanya ala sadr, di atas dada. Kira-kira gimana? Ada 15 orang semuanya thiqah. Semuanya terpercaya, meriwayatkan tidak ada tambahan apa? Di atas dada. Ya, ini satu orang tuh dikatakan saduqun sayyiul hifdz. Diterima hadisnya tetapi dia hafalannya jelek. Ya, ini kalau yang 15 tadi cuman satu berbanding satu masih menang apa? Yang satu thiqah. Ini sudah sendiri ya, menyelisih yang 15. Barakallahu fikum. Maka hadis terkait ini pun bisa dikatakan dhaif. Ya. Karena apa? Ini namanya kalau dalam mustalah hadis, istilah hadis namanya hadisun syad, hadis yang syad, barakallahu fikum. Atau bahkan bisa dibilang munkar. Kenapa munkar? Karena yang menyelisihi orang-orang yang thiqah, yang terpercaya ini, keadaannya dia sayyiul hifdz, hafalannya jelek. Kalau ini thiqah, ini juga thiqah tapi banyak kok menyelisihi, barakallahu fikum, itu namanya hadis syad. Ya, karena masih sama-sama apa? Thiqah. Cuman ini yang lebih terpercaya. Nah, ini sayyiul hifdz hafalannya jelek menyelisihi orang-orang yang thiqah. Ada Imam Syafi'i, Qutaibah bin Sa'id, Abdul Razzaq bin Hammam, Al-Humaidi, guru ya Bukhari, dan masih banyak 15 orang. Naam, barakallahu fikum. Ini hadis terkait meletakkan di dada. Terus gimana? Enggak ada yang sahih. Al-Imam Al-Albani dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah barakallahu fikum tidak cuma menyebutkan hadis ini. Beliau juga menyebutkan hadisnya dari Hulb. Ya, namanya Hulb barakallahu fikum, ya. Hadisnya Hulb itu juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan naam tangannya ketika bersedekap itu di dadanya. Tapi hadis itu juga dhaif. Hadisnya Hulb radhiyallahu ta'ala an. Nah, dari Qubaisah ibn Hulb, dari ayahnya yaitu Hulb barakallahu fikum, itu Rasulullah SAW meletakkan sedekapnya di mana? Di dada. Tapi hadisnya dhaif juga. Kenapa? Karena Qubaisah barakallahu fikum atau yang sebelumnya ya, itu cuman meriwayatkan dari satu orang kalau tidak salah simak. Ya, meriwayatkan dari Qubaisah cuman bersendirian, maka dia adalah kedudukannya majhul. Hadisnya dhaif juga. Lalu disebutkan juga mursalnya Tawus oleh Al-Imam Al-Albani dan juga Syekh Muqbil. Ya, jadi ada tiga. Yang pertama hadisnya tadi Mu'ammal ibn Ismail dhaif karena menyelisih. Yang kedua hadisnya Qubaisah, ini juga dhaif. Hadis yang ketiga itu mursalnya Tawus. Apa itu mursal? Mursal itu seorang tabi'in. Siapa tabi'in? Muridnya sah? Habat. Berarti ketemu Nabi tidak? Tidak. Dia langsung kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat meletakkan sedekapnya di dada. Kok bisa seorang tabi'in langsung meriwayatkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mursal. Dan yang mursal warahmatullahi wabarakatuh secara langsung itu tidak bisa diterima. Jadi ada tiga hadis, tiga riwayat, semuanya adalah riwayat yang dhaif. Itu semuanya menunjukkan di dada. Nah, Maka barakallahu fikum, bisa dibilang semua hadis yang berbicara terkait peletakan di mana sedekap, semuanya barakallahu fikum itu dhaif. Akan tetapi Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala menyebutkan tiga hadis yang dhaif tadi yang menunjukkan di dada itu tartaqi ilal hujjiyah, cukup menjadikan hadis yang lemah itu ketika digabungkan menjadi hadis yang bisa digunakan untuk hujjah, untuk sandaran, tartaqi ilal hujjiyah. Jadi permisalannya kalau orang-orang lemah, sama-sama lemah, jalannya susah untuk berdiri sendiri, yaitu ada bertiga bareng-bareng, gotong-gotong, akhirnya bisa lah, bisa berdiri. Ini menurut Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, dan juga Al-Imam Al-Albani dalam kitab beliau Sifatus Salatin Nabi. Terus mana yang benar? Yang benar barakallahu fikum, wallahu alam bisawab, tidak ada hadis yang benar-benar sahih dalam tempat peletakan di mana sedekap, maka sedekap itu bisa diletakkan di mana saja. Naam. Yang terpenting barakallahu fikum adalah kaifiahnya, meletakkan dan juga qabd, menggenggamnya itu sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, ketika seseorang itu dia sesuai, yakni cara kaifiah sedekapnya itu sesuai, insyaallah itu tidak jauh dari dada, kata beliau. Kata beliau rahimahullahu taala, fa innaka, sesungguhnya engkau, idza akhadta tutabbiqu ma jaa fihi minal ma'na, fa innaka satajidu nafsaka madfu'an ila an tad'ahuma ala sadrik aw qariban minhu. Sesungguhnya engkau, jika engkau benar-benar menerapkan bagaimana tata cara sedekap yang benar tadi, bisa meletakkan ya di tiga tempat, atau apa, qabd, memegang di dua tempat, barakallahu fikum, kalau kamu benar-benar menerapkannya, maka engkau akan dapati dirimu itu benar-benar meletakkan kedua tanganmu bersedekap itu di atas dadamu. Makna di atas di sini ya, bukan di atas ini, bukan, itu namanya fauq, tapi kalau ala itu di sini. Di sini barakallahu fikum, kamu akan dapati tanganmu sedekap di dada. Ternyata benar. Au qariban minhu, atau paling tidak mirip, dekat. Ternyata benar. Kalau kita praktekkan, ya di sini juga. Kalau sini di bawah enggak dapat dia. Iya kan? Di bawah pusar enggak akan dapat sininya. Iya tidak. Hanya menggenggamnya saja. Tapi kalau kita benar-benar mempraktekkan telapak, pergelangan dan sa'id dan juga hasta barakallahu fikum, itu enggak bisa diturunkan. Karena kalau turun gini, nggak kena dia telapaknya. Tapi kalau gini itu di sini dekat. Barakallahu fiikum. Naam. Dan wallahu alam bisawab, maka inilah yang lebih dekat dengan kebenaran, yaitu tidak ditentukan di mana, di dada, di pusar atau di bawah pusar, karena semuanya hadisnya dhaif barakallahu fiikum. Yang ada hanyalah bagaimana tata cara sedekap yang benar, barakallahu fikum. Dan ketika kita mengamalkannya itu tidak jauh dari dada. Memang demikian, barakallahu fikum. Nah, ini terkait sedekap. Naam. Dan kata beliau rahimahullahu taala, wa ma'nahu, dan makna seseorang itu bersedekap, dhullun baina yaday rabbih, yaitu dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata seperti itu, ini seperti orang yang tunduk. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Sifatus Shalat, al-hikmatu fi dhalik, atau min dhalik, hikmah seseorang itu sedekap ketika berdiri, ketika sholat, barakallahu fikum, yang pertama adalah al-hikmatul ula, hikmah yang pertama adalah at-ta'assi bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jelas at-ta'assi, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan yang paling terbaik, mencocoki Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW terkait perkara salat juga memerintahkan kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Wa hadhihi qa'idah, dan kaidah ini, anta mu'min taf'al ma fa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kaidah ya, ketika datang suatu tata cara baik ibadah atau selain ibadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaidahnya harus kita ambil. Barakallahu fikum. Ini hikmah yang pertama, meniru, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah al-wuquf hakada wuqufun dhul atau wuqufu dhul. Berdiri yang seperti ini, bersedekap, barakallahu fikum, ini adalah berdirinya orang yang tunduk pasrah. Wa huqqa laka an tadhulla baina yaday azizin muqtadir azza wa jalla fa huwa dhullun baina yaday aziz. Maka lebih pantas bagimu untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala azizin muqtadir, yang maha perkasa dan maha berkehendak atas segala sesuatu, ketika kita bersedekat. Barakallahu fikum. Benar-benar seperti orang yang pasrah. Makanya disebutkan oleh para ulama, demikian pula Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, barakallahu fikum, yang seperti ini, yaitu bersedekap, kita tidak boleh melakukannya pada selain sholat. Syuri'at fi sholat walam tusra' fi ghairiha. Seperti ini disyariatkan hanya di dalam sholat dan tidak disyariatkan pada selainnya. Fala yajuzu fi'luha fi ghairi sholat. Tidak boleh dilakukan pada selain sholat. Apa itu? Bersedekah. Wala yajuzu fi'luha amama ahadin minal ahya. Dan tidak boleh pula melakukan seperti ini, bersedekah, barakallahu fikum, di hadapan orang-orang yang masih hidup. Wala inda ziyaratil kubur. Dan tidak boleh pula dilakukan ketika sedang mengunjungi kubur. Wah, boleh. Jadi ini hanya ada pada sholat dan hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wukufu dzul, kita sedang berdiri dalam keadaan tidak, barakallahu fikum, tidak memiliki kekuatan apapun, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmahnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini terkait meletakkan kedua tangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kita dari al-ikhtisar. Nah, sallallahu alaihi wasallam anil ikhtisar, sebagaimana kemarin disinggung oleh Ustadzuna Muhammad Rijal hafizahullah ta'ala, Rasulullah sallallam melarang dari al-ikhtisar. Al-ikhtisar adalah meletakkan tangan kepada di warik. Warik itu pinggang. Barakallahu fikum. Kenapa dilarang? Para ulama rahimahumullah jami'an mereka berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan karena ini menunjukkan kesombongan. Ya. Tetapi yang benar, dan itu yang datang dari tafsirnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kanal yahud fa'alahu fis shalah. Kenapa dilarang? Karena ini adalah perbuatannya fi'lul yahud fis shalah. Perbuatannya orang-orang Yahudi di dalam salat mereka. Ini yang benar. Kenapa dilarang? Karena menyerupai orang-orang Yahudi di dalam salat mereka. Ini salatnya seperti ini. Naam. Barakallahu fikum. Dan sebenarnya dari makna ikhtisar itu para ulama juga berbeda pendapat. Meskipun yang benar adalah apa? Meletakkan kedua tangan itu di warik, di mana? Di pinggang. Itu makna yang jelas yang sering kita dapati. Tapi makna ikhtisar juga diperselisihkan oleh para ulama. Sebagiannya memaknai ikhtisar itu adalah membaca surat-surat yang pendek. Jadi sebagian ulama melarang sholat membaca surat-surat yang pendek. Apa dalilnya? Dalilnya adalah nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ikhtisar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-ikhtisar. Sebagiannya memaknai al-ikhtisar adalah apa? Membaca surat-surat pendek. Nah, coba kalau kita memahami ikhtisar ini, ya, enggak boleh baca al-kafirun, anas. Apa dalilnya? Nah itu, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ikhtisar. Tapi maknanya bukan itu. Sebagian yang lagi memahami makna al-ikhtisar adalah bersandar selendotan dan yang selainnya. Tetapi yang benar sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang ada, barakallahu fikum, ikhtisar maknanya adalah apa? Meletakkan kedua tangan di pinggang. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Berkata rahimahullahu taala, wa yustahabbu nadharuhu ila mawdhi'i sujudihi fi kulli halatis shalah illa fit tashahhud, fayanduru ila sababatih. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, wa yustahabbu, dan disunahkan, disukai, dianjurkan, nadruhu, pandangannya, yaitu pandangan orang yang sholat, ila maudhi'i sujudihi, di tempat sujudnya. Fi kulli halatis sholat, pada semua keadaan sholatnya. Apa maknanya? Baik ketika berdiri, ketika rukuk, ketika sujud, ketika duduk, illa kecuali fit tasyahud, kecuali pada duduk tasyahud. Fayanduru, maka dia melihat, ila sababati, maka dia melihat kepada jari telunjuknya. Barakallahu fikum. Terkait pandangan ketika sholat, barakallahu fikum, ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama, mereka berpandangan bahwasanya ketika sholat itu adalah yang dipandang imam. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, dan Imam Bukhari juga menyebutkannya barakallahu fikum di dalam kitab beliau. Nah, bab raf'il basari ilal imam fis sholat. Beliau menyebutkan bab tentang pandangan seseorang ketika sholat itu tertuju pada imamnya. Yang di situ beliau rahimahullahu taala barakallahu fikum menyebutkan sebuah hadis yang mana para sahabat itu tidaklah sujud kecuali setelah melihat Rasulullah SAW benar-benar sempurna di dalam sujud. Jadi para sahabat itu tidak sujud sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar apa? Sujud. Maknanya apa? Maknanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, matanya, pandangannya itu tertuju kepada imam. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama barakallahu fikum, yaitu apa? Ketika sholat memandang tempat sujud. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua kepada imam. Pendapat yang ketiga barakallahu fikum, itu dirinci. Nah, ketika berdiri maka dia melihat ke bawah kakinya. Ketika rukuk juga masih ke bawah kakinya. Ketika sujud di tempat sujudnya, dirinci. Tetapi tidak ada dalil yang sahih yang mereka gunakan. Jadi pendapat yang teranggap itu dua. Yang pertama di tempat sujud, yang kedua menuju imam. Nah, kita bahas dulu terkait memandang tempat sujud. Barakallahu fikum. Hadisnya adalah yang pertama, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunannya, dan juga Al-Hazimi di dalam Al-I'tibar. Naam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana idza shalla rafa'a basarahu ila as-sama'. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya ke langit. Ini awal-awalnya. Fanazalat, kemudian turun ayat alladzina hum fi salatihim khashi'un. Turun ayat dalam surah Al-Mu'minun, alladzina hum, beruntunglah orang-orang yang apa? Beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang mereka di dalam sholatnya khasyi'un, mereka apa? Khusyuk. Maka ketika turun ayat ini barakallahu fikum, fata'a ra'sahu, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ta'a ra'sahu, menundukkan kepalanya ke bawah ke tempat sujud. Hadis ini barakallahu fikum dihukumi sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan mengatakan huwa ala syarti muslim. Hadis ini sesuai dengan syaratnya al-imam muslim. Barakallahu fikum. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh al-imam al-hakim dalam mustadraknya, dan juga al-imam al-baihaqi dalam sunannya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, ma khalafa basarahu, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan pandangannya maudhi'a sujudih dari tempat sujudnya hatta kharaja minha sampai Rasulullah sallam keluar dari Ka'bah. Ini tentang Rasulullah sallam ketika salat di Ka'bah. Ketika Fathul Makkah Rasulullah sallam masuk Ka'bah, salat kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallam masuk Ka'bah ma khalafa basarahu maudhi'a sujudi. Tidak pernah memalingkan pandangannya dari tempat sujud. Jadi salatnya apa? Selalu memandang tempat sujud hatta kharaja minha sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Ka'bah. Barakallahu fikum. Dua hadis. Semuanya adalah hadis yang sahih, dan yang hadis yang kedua ini sahihun ala syarti syaikhain. Sahih sesuai syaratnya Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam. Barakallahu fikum. Hadis yang ketiga terkait pandangan di tempat sujud ketika sholat adalah hadisnya Abu Qilabah Al-Jarmi. Beliau mengatakan haddatsani asratun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga barakallahu fikum, kata Abu Qilabah Al-Jarmi, 10 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mengajariku tentang salatnya Rasulullah sallam, fi qiyamihi, bagaimana Nabi sallallahu sallam berdiri, wa ruku'i, bagaimana Rasulullah sallam ruku', wa sujudi, dan bagaimana Rasulullah sallam sujud, binahwi min salati amiril mu'minin, itu semuanya mirip berdirinya, ruku'nya, sujudnya itu mirip dengan salatnya amirul mu'minin yaitu Umar ibni Abdul Aziz rahimahullahu taala. Yang ketiga itu menjadi Amirul Mukminin siapa? Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Qala Sulaiman, maka ketika itu Sulaiman mengatakan ramaqtu Umar fi salatihi, aku benar-benar memfokuskan konsentrasi memperhatikan Umar di dalam salatnya, fakana basaruhu ila maudhi'i sujudi, dan aku perhatikan salatnya Umar ibnu Abdul Aziz yang kata Abu Al-Qilabah Al-Jarmi mirip sekali salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika salat kana basaruhu ila maudhi'i sujudi, pandangannya itu selalu ke tempat sujud. Cukup barakallahu fikum, tiga riwayat ini semuanya menunjukkan bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat itu memandang ke tempat sujud. Nah, adapun riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka itu melihat imam, ya, ini bisa dijamak. Apa maknanya dijamak? Dikompromikan. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam Al-Fath, beliau mengatakan wa yumkin, memungkinkan an nufarriq bainal imami wal ma'mum, untuk kita bedakan keadaannya imam dan makmum di dalam memandang. Fayustahabbu lil imam, maka disunahkan untuk seorang imam an nadharu ila maudhi'is sujud, disunahkan bagi imam untuk memandang ke tempat sujud, ya. Karena hadis yang dipakai Al-Imam Bukhari dan juga selainnya, na'am barakallahu fikum, seperti Al-Imam Malik, ya, bahwasanya para sahabat itu memandangnya ke siapa? Ke imam, ke Rasulullah SAW. Tidaklah para sahabat sujud kecuali Rasulullah SAW sempurna sujud. Berarti para sahabat melihatnya ke imam. Nah, sekarang pertanyaannya, imam melihat kemana? Melihat ke tempat sujud. Ini dulu kata Al-Imam Ibnu Hajar. Wa kadalil ma'mum, maka demikian pula sebenarnya untuk makmum. Makmum barakallahu fikum secara asal dia juga seperti imam. Apa maksudnya? Memandang ke tempat sujud itu secara asal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali haitsu yahtaj, dia butuh ila muraqabati imami, untuk terus mengikuti imamnya. Barakallahu fikum. Maka ketika itu dia diperbolehkan untuk memandang ke imam. Untuk apa? Yahtaj ila muraqabati imami, untuk melihat bagaimana keadaan imam sekarang. Baru ketika itu dia memandang ke imam. Secara asal barakallahu fikum, dia memandang ke tempat sujud. Wa ammal munfarid, adapun orang yang salatnya sendirian, fa hukmuhu hukmul imam, maka sebagaimana hukumnya imam, salatnya selalu memandang ke tempat sujud. Barakallahu fikum. Ini penggabungan yang baik. Wallahu alam bissawab. Bisa dipahami ya? Jadi jelas yang sunnah barakallahu fikum adalah memandang ke tempat sujud. Terkait memandang ada sebuah permasalahan, cukup, yaitu terkait taghmidul ainain, memejamkan kedua mata ketika salat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Malik seingat kita barakallahu fikum, memandang apabila memejamkan mata itu membuat seorang akhsya lebih khusyuk, maka taghmidul ainain yustahab. Memejamkan kedua mata itu dianjurkan. Kapan? Ketika menjadikan seseorang lebih khusyuk. Tetapi ini dikomentari oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kata beliau, "Fama yaf'aluhu ba'dul musallin min taqmidil 'ainaini fi shalah fa huwa tawarru'un barid." Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang salat, pengin khusyuk akhirnya merem, maka ini merupakan tawarru'un barid. Barakallahu fikum. Bentuk warok yang kaku. Naam. Lalu beliau mengatakan, wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Beliau memandang ke tempat sujud. Walam yurwa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ghammada ainain, memejamkan kedua mata. Dan kita tahu bahwasanya akhsya'un nas fi shalah, orang yang paling khusyuk di dalam salat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tetap memandang ke arah sujud. Kalau alasannya untuk lebih khusyuk, maka kita yakin apa yang diajarkan, dibimbingkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tentu salat yang paling membuat khusyuk. Beliau sallallahu alaihi wasallam salatnya memandang ke tempat sujud. Naam, wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi barakallahu fikum, hukumnya adalah makruh apabila seseorang justru memejamkan mata ketika sholat. Yang ada malah tidur, ya tidak. Saking khusyuknya, saking tenangnya, lep. Nggak tahu yang lain sudah pada sujud, sudah pada berdiri, masih sujud terus. Ya tidak. Maka wallah alam bisawab, yang terbaik adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga menjaga kita dari mengantuk-ngantuk. Melek lagi. Ini yang sunnah. Ngantuk, melek lagi. Yang sunnah. Tidak percaya, praktekan pada salat tarawih. Merem coba. Mesti khusyuk, saking khusuke mbablas. Ngantuk nggih mboten? Naam. Dan memejamkan mata barakallahu fikum itu hanya diperbolehkan ketika darurat. Kapan itu darurat? Misal ada binatang atau ada angin yang membawa debu. Nah, atau juga barakallahu fikum ada sesuatu yang membuat kita tidak khusyuk. Ya. Jadi akan hilang khusyukannya. Misal ada orang kadang iseng ngelawak atau bocah-bocah anak-anak kita barakallahu fikum. Ya namanya bocah ya. Lucu ya. Kalau kita ngeliatin terus akan tertawa, tersenyum dan seterusnya. Nah, ketika itu baru diperbolehkan untuk memejamkan kedua mata. Jadi bukan alasannya untuk lebih khusyuk, tetapi apa? Karena dibutuhkan, muhtaj, darurat, dibutuhkan untuk memejamkan mata. Kalau memang perlu, memang harus, maka diperbolehkan. Naam, barakallahu fikum. Terakhir terkait masalah pandangan dalam sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memandang ke atas langit atau ke bagian atas. Kata Rasulullah SAW, la yantahiyanna aqwamun yabsaruna absarahum atau yarfa'una absarahum ila sama fis salati aw la tarji'a ilaihim. Ilmu rasamnya dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, tanda baca yang menjadi pokok diantaranya adalah harakah, fathah, kasrah, dhammah, tanwin, sukun, dan tasydid. Jenis dan bentuk dari tanda-tanda baca yang terdapat dalam mushaf juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Tasyahud dan juga ketika salam. Barakallahu fikum. Dan terkait pembahasan ini yaitu memejamkan mata sudah kita bahas. Naam, dan yang dilarang dan wallah alam yang nampak adalah haram, keharaman yaitu mengangkat pandangan ke langit. Kenapa haram? Karena ancamannya. Aula tarji'a ilaihim. Ya, diancam oleh Rasulullah SAW dengan kebutaan. Nah, kalau kita katakan makruh, sepertinya kok ancamannya terlalu mengerikan. Berarti wallah alam bisawab, mengangkat pandangan tanpa kebutuhan di dalam salat ini adalah haram. Naam, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin sekalian. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan itu murni dari kami pribadi dan kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu minallah, kebenaran hanya dari Allah. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.